seingat ni boleh torang tak karuang dengan torang behidup. Mari coba jaga-jaga hidup baik-baik. Tuhan Yesus pakai torang orang Manado. Mari torang hidup aku sayang. Biar torang mau jadi berkat. Mari coba jaga-jaga hidup baik-baik. Tuhan Yesus pakai torang orang Manado. Mari torang semua memuliakan Tuhan Yesus dari Manado sampai ujung dunia. Biar orang tahu dan semua percaya di dalam Tuhan Yesus, so pasti selamat. Bye-bye.